Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafid Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu an anna Rasulullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla ala Uthman ibn Mad'un wa ata al-qabr fahatha alaih thalatha hathayat wa huwa gaim wa huddar qudni. Dari Amir bin Rabi'ah bahwa Nabi menyolati jenazah Uthman bin Mad'un radhiyallahu an. Kemudian beliau datangi kuburnya, beliau lemparkan tanah 3 lemparan dalam keadaan beliau berdiri. Hadis diriwayatkan dari Qutni. Uthman bin Mad'un salah satu sahabat dari Muhajirin. Beliau wafat setelah Perang Badar. Setelah Perang Badar di tahun kedua Hijriah. Disebutkan beliau termasuk Muhajirin pertama yang meninggal di Madinah. Muhajirin, sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama wafat di Madinah beliau ini, Uthman ibn Mad'un. Dan beliau pula disebutkan dari Muhajirin yang pertama dikubur di Baqi'. Ketika wafat beliau disolati oleh Rasulullah SAW. Yang ini cukup menunjukkan bagi kita posisi atau kedudukan Uthman di sisi Rasulullah sangat tinggi, sehingga beliau menyempatkan diri untuk menyolati jenazahnya. Tapi Allah Ta'ala, di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyiramkan atau menjatuhkan tanah ke kuburnya 3 kali. Di riwayat disebutkan itu dengan kedua tangan beliau. Nah, ini diambil sebagian tanah kemudian dimasukkan ke kuburnya. Hadis memang ada kelemahan padanya, dhaif, tetapi dikuatkan dari jalan lain, di Ibnu Majah, dari Abu Hurairah. Maka Nawawi menyebutkan hadis ini sanadnya jayyid kalau dikumpulkan dan dikuatkan dengan yang lain. Dengan ini berarti sunnah dianjurkan untuk orang itu yang apabila dia mengikuti jenazah, mengantar jenazah sampai kubur, ngikut nguburkan, berarti baik untuk dia ikut mengubur walaupun dengan melempar tanah, menjatuhkan tanah seperti Rasulullah 3 kali ngambil tanah masukkan ke kuburnya. Dan penguburan, memakamkan jenazah tentunya fardu kifayah. Apabila dilakukan oleh sebagian, mencukupi dari yang lain. Maka dengan kamu ikut menjatuhkan tanah ke kubur, teranggap ikut serta dalam pelaksanaan fardu kifayah. Makanya disunahkan untuk mendekat ke kubur agar bisa ikut masukkan tanah ke dalamnya. Salat hafayat wa huwa qa'im. Rasul siramkan ke dalam kuburnya 3 kali dalam keadaan beliau berdiri. Berdiri ini apakah berpengaruh di dalam sunnah ataukah tidak? Dalam artian berpengaruh, apa termasuk sunnah melakukan itu dengan berdiri? Atau itu sifat tardiyah? Artinya tardiyah kebetulan saja dilakukan sambil berdiri. Dalam artian sama saja kamu teranggap masih menjalankan sunnah walaupun melakukan ini dengan duduk misalnya. Kamu jongkok, duduk di bawah, kemudian ikut memasukkan tanah. Tampaknya demikian. Bahwa berdiri bukan pengaruh, enggak berpengaruh. Bukan menjadi tata cara atau sifat di dalam sunnah untuk melempar tanah ke kubur harus dengan keadaan berdiri. Tapi kebetulan saat itu Rasul berdiri sallallahu alaihi wasallam. Malmuhim hikmahnya tadi agar ikut melakukan fardu kifayah. Dan agar pula kita menyaksikan kubur, itti'at, i'tibar, mengambil ibrah, tahu kematian, kita pun akan mati, akan dikubur sama, itu hikmahnya. Kenapa disuruh dekat, melihat kubur, bahkan ikut menjatuhkan tanah ke dalamnya setelah jenazah diletakkan. Qala rahimahullah wa an Utsman radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala astaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Dari Utsman berkata, Rasulullah kalau selesai mengubur mayit, beliau berdiri dan menyampaikan kepada para sahabat, istighfarlah untuk saudara kalian yang dikubur ini, mintakan ampunan baginya dan doakan baginya untuk dikokohkan dalam kuburnya, menghadapi fitnah kubur, pertanyaan malaikat, karena dia sekarang akan ditanya di kuburnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim. Rasulullah berdiri di kubur setelah selesai dimakamkan jenazah. Tentu yang dimaksud tidak tepat di atas kuburnya, karena telah lalu itu dilarang oleh Rasulullah, termasuk penghinaan kepada kubur dilarang, berdiri di atasnya, duduk di atasnya, diinjak. Maka enggak mungkin Rasul berdiri di situ, tapi yang dimaksud berdiri dekat situ, dekat dengan kuburan yang ada. Di mana tepatnya hadis juga tidak menyebutkan di mana posisi beliau berdiri. Namun para ulama sebutkan tampak dari kebiasaan Rasul di dalam sunnah, beliau berdiri di kepala jenazah, di bagian kepala jenazah, sebagaimana saat sholat berdiri di bagian kepalanya, atau kalau itu perempuan di bagian tengahnya. Nah, itu pun kalau sholat. Tapi saat seperti ini kalau mau mengingatkan jamaah istighfar untuk saudara kalian, doakan dia dikuatkan di kuburnya karena dia ditanya. Sama-sama berdiri di arah kepalanya, baik jenazah laki maupun perempuan, tidak dibedakan karena sholat jenazah wanita di tengah posisi imam karena sebab. Kalau sebabnya sudah enggak ada, sebabnya untuk menutupi aurat jenazah supaya tidak tampak oleh makmum jamaah yang sholat. Karena dulu di zaman Rasulullah SAW jenazah itu terbuka begitu saja, artinya hanya tertutup kain, tidak seperti kita yang kemudian dikasih apa namanya, tutupnya keranda itu, setengah lingkaran itu kan. Kalau dulu enggak, ini jenazah diletakkan begitu, tutup kain atau apa, sehingga kalau perempuan terlihat bagian-bagian tubuhnya. Itu yang kemudian Rasul berdiri di tengahnya sehingga menutupi aurat atau lekukan tubuh dari jenazah wanita. Alhasil ketika itu sudah dikubur, sudah enggak ada tujuan itu, sudah tertutup di tanah. Makanya kalau masalah ini dikubur sama, laki atau wanita tetap berdiri di bagian kepalanya. Istaghfiru li akhikum. Istighfarlah kalian. Istighfar memintakan ampunan, maghfirah, untuk saudara kalian ini, jenazah ini. Istighfar ya dengan doa maghfirah, Allahumma ghfir lahu, Allah ampuni dia, Allahumma ghfir laha. Kita memintakan ampunan baginya. Maghfirah mengandung dua makna. Yang pertama, sitr. Yang kedua, tajawuz. Sitr artinya ditutupi. Artinya ditutupi, tidak akan dibongkar oleh Allah. Tidak akan dibuka aib dia, dosa-dosanya. Sampai yaumul qiyamah kelak akan ditutup sudah. Tidak ada yang tahu manusia kalau fulan pernah berbuat ini itu. Itu sudah sangat luar biasa. Karena dia akan malu sangat, hancur maknawiyahnya. Jatuh harga dirinya, kehormatannya kalau diketahui orang. Sitr, ditutupi. Yang kedua, tidak hanya ditutupi tapi juga tajawuz. Tajawuz itu tidak dianggap, sehingga di sisi Allah teranggap seperti seorang hamba yang tidak melakukan dosa itu. Tidak dianggap pernah melakukan maksiat ini itu, terhapus dari catatan-catatan dosa yang pernah dia perbuat. Itu yang dimintakan dalam istighfar. Dan ketika kita pun berdoa astaghfirullah, ya itu yang kita minta. Aku memohon ampunan kepadamu, istighfar. Satu, kita minta ditutupi aib kita, dosa kita, sehingga tidak ada yang tahu. Kedua, kita minta untuk itu tidak dianggap oleh Allah, terhapus dari catatan dosa kita, seakan seperti orang yang tidak melakukan. Makanya dalam hadis tentang keutamaan orang yang punya piutang, Rasulullah katakan seorang kaya kalau jatuh temponya, dia utus budaknya, kamu datang ke rumahnya fulan fulan fulan fulan yang punya hutang, ini jatuh tempo sudah awal bulan misalnya. Kamu datangi, kalau dia ada uang bayar, ya terimalah, itu hak kita, ambil. Tapi kalau dia enggak punya, tajawaz anhu, lewati. Lewati bukan sekedar ditinggal gitu, coret, anggap dia enggak pernah punya hutang. Begitu dia sampai meninggalnya, maka Rasulullah katakan fatajawazallahu anhu, dia suka demikian, melewati, tidak menganggap orang punya hutang padanya. Pada di akhirat pun Allah balas, Allah lewati. Ini tidak dianggap pernah melakukan dosa. Dia pernah melakukan, manusia namanya punya dosa ini itu, tapi dilewati oleh Allah, dibalas dengan perbuatan yang serupa. Dianggap tidak pernah melakukan dosa-dosa itu, terhapus dari catatannya. Was'alu lahu tathbit, dan mintakan untuknya pula tathbit, untuk dikokohkan oleh Allah, karena dia sedang ditanya. Tentu yang ditanya, yang menanyainya dua malaikat dalam kubur seperti di Sahih Muslim, ma'ruf, ditanya tentang Rabb-nya, nabinya, dan agamanya. Hadis banyak memberi faedah kepada kita, antara lain adanya pertanyaan kubur. Karena Nabi yang katakan, sekarang dia ditanya. Dan Nabi tidak berucap dengan hawa nafsunya, namun wahyu. Maka di kubur ada pertanyaan, didudukkan setelah ditinggal, jenazah ini dudukkan dan ditanya oleh malaikat, siapa robmu, apa agamamu, siapa nabimu, orang yang diutus ini. Nah, tentunya dari pertanyaan kubur ini berpengaruh hasilnya terhadap yang bersangkutan. Kalau enggak ada gunanya ditanya, ngapain ditanya, diuji. Pertanyaan dan ujian ada pengaruhnya, lulus, enggak lulus. Tentunya ini terkait kenikmatan dia nanti di kuburnya, bahagia, senang, aman, atau naudzubillah dia akan tersiksa, gelisah, ketakutan. Tergantung dari jawaban dia terhadap pertanyaan kubur. Makanya penting untuk seorang hamba mempelajari tiga ini, berilmu tentang tiga ini, karena itu pertanyaan di kuburnya. Siapa robmu? Siapa robmu? Bukan sekedar kemudian Tuhanku Allah, selesai. Tetapi menuntut dia mengenal rububiyah Allah, uluhiyahnya, bahwa hanya dia yang berhak satu-satunya disembah, hanya dia yang berhak dituhankan, dan diyakini segala yang dituhankan disembah selain Allah adalah batil, kufur, syirik, haram. Dan itu akan ditanya di kubur oleh malaikat, berdampak kebahagiaan yang didapati di kuburnya atau sebaliknya. Bahwa Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, hanya dia pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki dan seterusnya. Tidak sekutu baginya. Dan itu ditanya di kubur, bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat keagungan baginya, ditetapkan sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya, atau sebagaimana Rasulnya menetapkan di dalam sunnahnya. Dipelajari semakin dalam, semakin banyak tentang ini, semakin rinci, karena itu yang akan dia pertanggungjawabkan di kuburnya. Itu akan beda orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Makanya di hadis Rasul katakan, kalau itu mukmin dengan santai dan yakin dia jawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad. Adapun munafik atau kafir, dia hanya bisa menjawab, aku mendengar orang berkata begini dan aku mengikuti. Rasulullah katakan, dia akan jawab setelah ditanya malaikat, ha, ha, la adri. Ha, ha, saya tidak tahu, saya tidak faham. Maka dikatakan kepadanya, ma daraita wala talaita. Engkau tidak tahu dan engkau tidak belajar saat hidup. Sekarang ujian, pertanyaan, dan kamu tidak bisa jawab. Maka dipukulkan kepadanya pukulan besi, teriak kesakitan dia, didengar oleh segala sesuatu teriakannya, kecuali oleh jin dan manusia. Namun terkadang ulama sebutkan, Ibnu Rajab dan beberapa ulama lain termasuk Syekh Ibn Baz rahimahullah, terkadang Allah inginkan untuk menjadi ibrah dan pelajaran bagi yang lain, Allah perdengarkan sehingga ma'ruf sebagian orang mendengar teriakan di arah kubur, teriakan orang kesakitan, betul-betul dia tersiksa dan teriakan histeris yang luar biasa. Di riwayat disebutkan pukulan besi itu kalau kumpul seluruh manusia dan jin gak akan bisa mengangkatnya. If dikeprukkan ke manusia, dihantamkan kepadanya, maka mungkin. Nah, secara umum itu tidak diketahui, ditutupi, tapi terkadang Allah inginkan sebagai pelajaran dan tanda kebesarannya terdengar. Maka bukan suatu yang mustahil. Kadang sebagian orang mengatakan, aku dengar teriakan dari arah kubur. Teriakan orang kesakitan. Teriakan histeris yang luar biasa. Agar mereka mau beriman, insaf, mau bertobat, mau mendekatkan diri kepada Allah, mempersiapkan setelah kematiannya. Nah, al-muhim, itu tentang pertanyaan kubur. Hadis pula menjelaskan kepada kita bahwa boleh meminta doa kepada saudaramu yang muslim untuk saudaramu yang lain, karena Rasul memintakan doa, doakan, istighfarlah untuk saudara kalian, doakan agar dia dikuatkan, dikokohkan untuk menjawab karena dia ditanya. Istighfiruh. Hadis juga mengajarkan kepada kita doa ini yang Rasul sampaikan, doakan untuk saudara kalian. Dari riwayat tampak itu langsung, begitu selesai dikubur langsung istighfiru li akhikum. Karena Rasul katakan yus'al al-an, sekarang dia ditanya, menunjukkan langsung. Tidak terjedah lama dengan kesibukan atau perbuatan ini itu. Oleh karena itu, jika menyalahi, ada yang menyalahi yang tersebutkan di dalam hadis, maka tidak diamalkan apa yang Rasul contohkan ini. Misalnya ada jenazah muslim, mungkin karena satu dan lain sebab belum ketahuan keluarganya atau apa, pihak pemerintah atau rumah sakit misalnya, menyimpan jenazah ini di peti es, di lemari freezer atau kamar freezer, sampai diketahui jelas keluarganya misalnya. Ya dia mayit memang. Maka tidak disunahkan untuk kemudian kita katakan doakan istighfar untuk dia, ampunan baginya. Oh, dia belum dikubur. Yang Rasul katakan ini setelah dikubur. Karena hadis ma'ruf, dia dibangunkan lagi, didudukkan malaikat setelah ditinggalkan di kuburnya. Al-an, makanya Rasul katakan. Nah, begitu pula kalau di luar kekuasaan kita manusia, misalnya ada jenazah, nasallallahu alaihi, dia meninggal, pesawatnya masuk laut misalnya atau kapalnya tenggelam, ya sudah dia di dalam lautan situ, maka juga nggak bisa disunahkan demikian. Orang kumpul kemudian istighfar untuk mintakan dia, itu kuburan ma'ruf, ini laut beda. Doa secara umum silahkan, kita doakan dia diampuni oleh Allah. Tapi untuk mengamalkan seperti yang Rasul contohkan, beda. Hadis juga mengajarkan kepada kita seorang muslim bisa dikuatkan, dikokohkan karena doa saudara-saudaranya muslim yang lain yang hidup. Karena Rasul katakan was'alulahu tathbit. Doakan, mintakan baginya untuk dikuatkan. Maka dengan doa saudara-saudaranya muslimin, hamba ini, jenazah ini bisa dikuatkan, kokohkan oleh Allah. Maka hadis pula menunjukkan bahwa istighfar menjadi salah satu sebab penting untuk Allah bukakan kebaikan bagi hambanya. Baik itu dalam perkara ibadah, Allah bukakan kebaikan baginya, ataupun itu di dalam ilmu. Di dalam An-Nisa 105-106 Allah sebutkan, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khosima. Kami turunkan kepadamu kitab bil haqq untuk kamu jadikan hukum, menyelesaikan perselisihan di antara manusia dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu, dan jangan engkau menjadi musuh bagi orang-orang yang berkhianat. Wastaghfirillah, dan beristighfarlah kepada Allah. Ayat mengisyaratkan bahwa istighfar banyak membantu untuk orang itu tepat, benar, terutama saat banyak perselisihan. Karena ayat sebelumnya, litahkuma bainan nas bima araqallah, untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Wastaghfirillah. Maka dengan istighfar Allah bukakan pintu kebenaran bagi seorang hamba sehingga dia tahu mana yang hak, mana yang batil, siapa yang salah, siapa yang benar dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis pula menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan ini dan beliau contohkan, bukan hanya beliau memerintahkan tapi beliau juga berdoa, istighfar, berdoa untuk tasbit, dikuatkan dari sahabat-sahabat yang meninggal dunia. Hadis pula tentu menunjukkan salah satu kenabian, karena beliau kabarkan perkara gaib yang tidak akan diketahui manusia kecuali dengan wahyu. Karena Nabi katakan sekarang dia ditanya, dari mana Rasul tahu ditanya? Wahyu, karena gaib asalnya. Enggak ada yang tahu manusia di luar nalar. Tapi karena wahyu, maka Rasulullah sampaikan, dia sekarang ditanya. Disampaikan. Dan Allah katakan tentang gaib, illa man irtadha min rasul. Hanya Allah yang tahu, kecuali yang Allah ridhoi dari para rasulnya, maka Allah kabarkan padanya dari perkara-perkara yang gaib. Hadis pula penting menunjukkan yang menguasai kebaikan, manfaat, keselamatan, atau sebaliknya kejelekan, malapetaka, celaka, sengsara, hanya Allah. Tidak satupun yang berkuasa tentang itu. Tidak malaikat, tidak nabi, bahkan tidak Rasulullah SAW. Murni itu kekuasaan Allah semata, satu-satunya, tiada sekutu baginya. Terbukti di dalam hadis Rasul berdoa dan beliau ajak para sahabat, dan beliau ajarkan kepada umat untuk berdoa, memohon kepada Allah. Arti permohonan itu dari yang bawah ke atas. Dari yang tidak memiliki kekuasaan kepada yang berkuasa. Itu artinya doa. Permohonan. Memintakan ampunan, memintakan kekuatan, dikokohkan. Nah, maka ini wajib diimani. Makanya Allah katakan, Kul innila amliku lakum dorron wala rasyada. Katakan, aku tidak memiliki sama sekali, tidak berkuasa untuk kalian madorot, kejelekan ataupun kebaikan. Juga dalam Al-A'raf, Kul la amliku li nafsi naf'an wala dorra illa masya Allah. Katakan, aku tidak menguasai untuk diriku sendiri manfaat atau celaka. Semua hanya kehendak Allah. Maka enggak ada yang memiliki. Makanya Rasul pun berdoa. Kalau seandainya Rasul berkuasa dan memiliki itu, enggak perlu Nabi ajak sahabatnya doakan. Enggak perlu. Agar Rasul katakan misalnya, jangan khawatir, aku amankan orang ini, tidak akan diadab di kuburnya. Aku jamin. Karena kekuasaan di tangan beliau. Tapi enggak, Rasul enggak demikian. Karena memang itu bukan di tangan Rasulullah. Beliau manusia. Beliau hanya berdoa berharap kepada Allah. Dan diajarkan kepada umatnya juga berdoa kepada Allah. Mengembalikan segalanya kepada yang berkuasa satu-satunya. Dan itu akidah dan iman yang sangat penting mendasar. Segalanya di tangan Allah. Rasul pun, malaikat siapapun tidak berkuasa sedikit pun dalam hal ini. Makanya celaka orang-orang yang menganggap dirinya atau keluarganya punya kekuasaan yang serupa dengan ini. Na'udzubillah. Sehingga sebagian mereka, kalau ada keluarganya mati setelah dikubur, dan betul dilakukan oleh sebagian orang, diteriaki dari atas kubur oleh entah itu bapaknya, kalau yang mati anaknya, atau itu anaknya, atau siapa, kakeknya, pamannya, siapa saja, saudaranya, sambil teriak di atas kuburnya dengan menepuk-nepuk tanah kuburnya. Tenang saja, tenang. Kalau kamu ditanya nanti di kubur, jawab kamu anaknya Fulan bin Fulan, kamu dari keluarganya Fulan, dari keturunan Fam Fulan bin Fulan. Apa-apaan ini? Kenapa Rasul gak katakan itu? Rasulullah SAW. Kenapa tidak mengatakan misalnya, tenang saja kamu yang dikubur, katakan kamu sahabatnya Muhammad, Rasulullah, Nabi Allah, kamu aman, gak akan diadab. Bukan di tangan Rasulullah SAW. Tapi beliau kembalikan kepada Allah. Istighfarlah kepada Allah untuk saudara kalian. Mintakan kepada Allah agar saudara kalian dikuatkan, dikokohkan. Dikembalikan kepada Allah. Hanya-hanya dia yang berkuasa. Didikan Rasulullah untuk iman dan akidah umat. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalamu ala rasulillah walhamdulillah.